warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru dari kitab ini, yang mana pada sebelumnya kita telah menjelaskan bab seputar hukum mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقال. كتب المؤلف رحمه الله تعالى محمد رحمه الله تعالى باب من سب الدهر باب tentang siapa saja yang mencela الدهر. Ad-dahr itu ialah az-zaman wal-waqt, zaman atau waktu. Yani bab yang menjelaskan tentang seputar hukum mencela zaman atau waktu. Faqad adza Allah, maka sungguh dia mencela atau dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini bab berikutnya yang disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam, bab berkaitan dengan mencela waktu atau zaman. Ini tindakan adzabilah, ya. Menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sabud dahar, mencela atau mencerca waktu atau zaman, ini dijelaskan oleh mereka para ulama. Taib. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan wasabud dahr yanqasimu ila thalathati aqsam. Dalam permasalahan mencela dahr, yakni waktu atau zaman, ini dibagi menjadi tiga. Naam. Dan masing-masingnya memiliki hukum tersendiri. Taib. Ada tiga keadaan manusia berkaitan dengan zaman atau waktu yang mereka cela, yang mereka berbicarakan. Naam. Al-awwal, kata beliau, yang pertama, an yaqsud al-khabar al-mahd dun al-lawm. Yani seseorang dia mengomentari zaman atau waktu, ini cuma sekedar khabar saja, ya. Naam. Sekedar apa? Menyampaikan kenyataan yang terjadi pada masa atau waktu tersebut, pada zaman atau waktu tersebut. Fahadha jaizun, maka yang demikian ini diperbolehkan. Kata beliau, contoh seseorang yang dia apa mengomentari atau menceritakan tentang masa atau waktu, zaman atau waktu, seperti ucapan misal an yaqul ta'ibna min shiddati har hadzal yawm aw burdihi, kita merasa capek ya dikarenakan apa panasnya hari ini atau dinginnya hari ini. Nah, jadi dia apa menceritakan keadaan dia pada masa itu, waktu itu. Mungkin dia kerja, dikarenakan panas yang terik menjadikan dia apa? Menjadi capek dengannya. Dia mengatakan bahwasanya ini capek yang saya rasakan ini dikarenakan apa? Panas yang terlalu. Ya, panas yang begitu sangat. Atau dikarenakan dingin, terlalu dingin. Atau yang semisal dengannya. Ya, ini dia cuma apa sekedar menyampaikan keadaan saat itu. Maka yang demikian ini apa? Diperbolehkan. Baik, diperbolehkan tanpa ada dalam hatinya niatan untuk mencela keadaan tertentu keadaan waktu tersebut. Namun dia hanya sekedar menyampaikan keadaan dia saat itu, bahwasanya apa yang dia rasakan pada hari itu capek yang begitu sangat dikarenakan apa? Terik yang begitu sangat atau cuaca yang begitu dingin. Ya, ini sebatas apa? Khabar saja. Nah, maka yang demikian ini diperbolehkan. Kata beliau, li'anna al-a'mal biniyat. Karena amalan-amalan itu tergantung pada niatannya. Ketika dia menyampaikan tadi apa? Ya, itu karena memang dia hanya sekedar khabar saja, bukan dalam rangka meniatkan untuk mencela, mencerca hari pada itu, hari yang dia alami tersebut. Dia hanya sekedar menyampaikan tentang keadaan hari tersebut. Naam. Maka kata beliau, wa mithlu hadzal lafadz salihun li mujarradil khabar. Maka yang lafadz yang demikian ini, yakni seseorang dia menceritakan, menyampaikan tentang waktu atau zaman yang dia alami saat itu, ya, sampaikan saja tanpa ada niatan-niatan yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana ucapan Nabi Lut alaihi salam dalam surat Hud ayat yang ke-77, beliau mengatakan hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang penuh dengan cobaan, musibah. Ya, memang pada hari tersebut apa? Ujian Allah berikan. Beliau apa? Ingin menyampaikan tentang keadaan waktu atau zaman saat itu. Mujarradul khabar, semata-mata menyampaikan keadaan saja. Maka hal yang demikian ini apa? Diperbolehkan. Baik. Kemudian keadaan yang kedua berkaitan dengan mencela waktu atau zaman atau masa. Kata beliau, an yasubad dahra ala annahu huwal fa'il. Yakni seseorang mencela masa atau waktu yang dia alami tersebut dikarenakan dia meyakini bahwasanya yang terjadi itu dikarenakan perbuatan masa itu sendiri. Naam. Ka'an ya'taqida bisabbihi ad-dahra, seperti seseorang yang dia meyakini dengan dia mencela waktu atau zaman, anna ad-dahra huwa alladhi yuqallibul umur ila al-khairi wasyarr. Dikarenakan apa? Dia meyakini bahwasanya waktu atau zaman atau masa itu yang mengatur, yang membolak-balikkan segala urusan baik dan keburukan. Ya, sehingga mungkin ada istilah apa? Waktu baik, masa buruk. Nah, kenapa? Karena dia meyakini masa saat itu adalah masa yang buruk dikarenakan memang masanya. Baik, begitu pula apa? Masa yang baik, waktu yang baik. Pertama apa? Dia meyakini bahwa sebab kebaikan dan keburukan itu ada pada waktu itu sendiri, diatur oleh waktu itu sendiri, mesti terjadi pada waktu tersebut. Nah, kata beliau, fahada syirkun akbar. Maka seseorang yang mencela masa atau waktu dengan memiliki keyakinan demikian bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada waktu atau zaman tersebut dikarenakan memang terjadi dikarenakan waktu itu sendiri yang menjadikannya, ya, menyebabkannya, maka ini merupakan syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Naam. Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan, dikarenakan dia meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala khaliq, pencipta. Ya, ia menciptakan kebaikan dan keburukan. Padahal apa? Kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terjadi padanya kebaikan dan keburukan, apa? Itu hanya sebab saja, bukan waktu itu sendiri yang mengendalikan atau yang mengatur terjadinya kebaikan dan keburukan. Nah, ketika seseorang meyakini adanya waktu baik dan waktu buruk, ya, maka ini meyakini bahwasanya di sana ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kebaikan dan keburukan. Taib. Kata beliau, li'annahu nasabal hawaditha ila ghairillah. Keyakinan yang demikian ini apa? Sama saja meyakini bahwa ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia menisbahkan kejadian ini pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kebaikan yang terjadi pada waktu itu dia nisbahkan kepada masa dan waktu tersebut, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Kebaikan, keburukan, kemanfaatan, kemudaratan ini semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Wa kullu man i'taqada anna ma'allahi khaliqan fahuwa kafir. Dan siapa saja yang meyakini, beriktiqad, punya keyakinan bahwa ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala khaliq, pencipta, maka dia dikatakan kafir. Taib. Kama anna man ittaqada anna ma'allahi ilahan yastahiqqu an ya'bud fa innahu kafir. Sebagaimana seseorang yang memiliki keyakinan adanya ilah, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembah bersamaan dengan Allah, maka dia dikatakan kafir. Baik. Ini keadaan yang kedua. 6 dari keadaan orang-orang atau manusia yang mencela waktu atau masa atau zaman. Yang mana dia memiliki keyakinan dia mencela waktu tersebut karena memang waktu itu adalah yang mengatur kebaikan dan keburukan. Yang dia memiliki keyakinan kalau waktu itu mesti keburukan, tidak ada yang tidak. Atau kalau waktu itu mesti kebaikan, tidak ada keburukannya. Menyandarkan kebaikan dan keburukan itu apa? Diatur oleh waktu atau masa. Ya, sebagaimana apa? Yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, adanya hari baik, hari buruk. Ya, sama dengan ini. Menyandarkan kebaikan dan keburukan itu pada apa? Hari. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW adanya hari baik dan hari buruk, tidak ada disebutkan. 6 Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan yang kedua, mencela waktu di mana dia meyakini bahwasanya waktu itulah yang menjadikan kebaikan dan keburukan, maka ini terjatuh pada apa? Syirkun akbar. 6 Keadaan yang ketiga, an yasubba dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il bal ya'taqidu bal ya'taqida anna Allah huwal fa'id, lakin yasubbuhu li'annahu mahalu li hadha al-amr al-makruh indahu fa hadha muharram. Keadaan yang ketiga yang mungkin banyak terjadi atau terjatuh padanya umat manusia, ya, yaitu seseorang mencela masa atau waktu bukan dikarenakan keyakinannya waktu itu yang menyebabkan kebaikan dan keburukan. Nah, namun sebaliknya, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kebaikan dan keburukan. Akan tetapi dia mencela waktu atau masa atau zaman tersebut, li'annahu mahalu li hadzal amr al-makruh indahu, dikarenakan waktu yang dia alami tersebut merupakan tempat terjadinya keburukan atau perkara yang dia tidak senangi. Sehingga apa? Menyebabkan dia mencela waktu tersebut. Mungkin kalau di zaman sekarang ini kebetulan kita ini apa? Masuk musim hujan. Ya. Tanpa terasa kita mengatakan hujan terus, enggak ada panas-panasnya. Tayib, menunjukkan apa? Kebencian kita. Ih, tiap hari hujan. Tidak senang. Kita meyakini Allah yang mendakdirkan kebaikan dan keburukan, Allah yang mengatur hujan semua itu, tapi kita mengatakan demikian apa? Karena tidak senang dengan apa yang kita alami tersebut. Fahadha muharram. Ini yang diharamkan. Ya, ini apa? Haram. Atau sebaliknya, panas terus, tidak ada hujan-hujannya. Kita mengatakan, ih, panas terus, tidak ada hujan. Ya, ini menggambarkan keluhan kita, ketidaksenangan kita dengan apa yang kita alami tersebut dari masa atau zaman yang kita alami tadi. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, perbuatan yang demikian diharamkan walaupun tidak sampai syirik. Naam. Kata beliau, wala yasilu ila darajati syirik. Tindakan yang demikian ini hukumnya haram. Ya, mencela waktu atau masa yang dia alami, nam, tanpa memiliki keyakinan bahwasanya apa? Kebaikan dan keburukan itu diatur oleh waktu itu sendiri. Dia meyakini kebaikan dan keburukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun dia cela waktu tersebut, dia ungkapkan yang demikian ini apa? Bentuk ketidaksenangan dia, ketidakterimaan dia. Maka ini dikatakan haram dan tidak sampai pada tingkatan syirik, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, wa huwa min as-safahi fil aqli wa ad-dhalal fid din. Tindakan orang-orang yang mencela dari masa atau waktu keadaan yang dia alami, dia cela tersebut, nam, atau dia membicarakannya dalam keadaan tidak senang, ini adalah tindakan perbuatan orang-orang yang dungu, orang-orang yang kurang akal, dan orang-orang yang sesat dalam agama. Taib, ini kata beliau, tindakan seseorang yang dia mencela atau tidak senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari masa atau waktu tersebut, ini merupakan tindakannya orang-orang yang kurang agamanya, kurang akalnya. Nah, li'anna haqiqata, dikarenakan hakikat sabbihi ta'udu ila Allah. Tindakan, hakikat dari tindakan seseorang mencela waktu, nam, yang dia alami, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kira kita ketika mengatakan ini hujan terus tidak ada panas-panasnya, menggambarkan kekesalan kita, atau panas terus tidak ada hujannya, ini sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Mengomentari Allah Subhanahu wa taala, bukan masa itu sendiri. Nah, ini kata beliau, karena Allah Ta'ala huwa alladhi yusrifu ad-dahr wa yakunu fihi ma arada min khairin aw syarr. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, masa atau zaman atau waktu tersebut. Allah yang berikan kebaikan dan keburukan pada masa itu. Ya. Jadi ketika seseorang dia mengomentari, mencela waktu yang dia alami, pada hakikatnya apa? Dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang mengatur itu semuanya. Naam. Falaisa dahru fa'ilan. Dalam keadaan waktu itu tidak mungkin dia melakukan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Walaisa hadza as-sabbu yukaffir. Dan mencela waktu yang demikian ini ya tidak menyampaikan pada seseorang apa? Kepada kekufuran. Tapi dia apa? Haram. Karena dia masih meyakini kebaikan dan keburukan itu Allah yang atur. Namun dia mencela tadi dikarenakan tidak senangnya dia dengan apa yang dialami tersebut. Dan ini kembali kepada yang mengatur waktu tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa disadari apa? Banyak terjatuh padanya umat manusia. Naam. Dia mengomentari mencela waktu yang dia alami dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ia menciptakan waktu tadi dan mengaturnya. Taib. Maka ketika dia mencela waktu itu, maka dia telah mencela pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga keadaan ya berkaitan dengan orang-orang yang mereka mencela waktu. Yang pertama, boleh yaitu hanya sebatas apa? Menyampaikan khabar saja tanpa ada niatan lainnya, tanpa ada niatan ketidaksenangan. Naam. Yang kedua apa? Haram. Yang kedua syirik. Bahkan syirkun akbar. Ketika dia meyakini apa? Adanya waktu baik dan adanya waktu buruk, hari baik dan hari buruk. Yakni meyakini bahwasanya hari atau waktu itu yang menentukan kebaikan dan keburukan. Naam. Dan yang ketiga adalah haram hukumnya, yakni dia menyampaikan, dia meyakini Allah yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Naam. Namun dia mencela masa tersebut menunjukkan tentang ketidakterimaannya dia, kekesalan dia terhadap apa yang dia alami tadi. Naam. Ini tiga keadaan yang disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan keadaan mencela zaman atau masa atau waktu. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan man sabad dahra faqad adallah. Bab barang siapa yang dia mencela zaman atau waktu maka dia telah adallah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini dijelaskan oleh mereka para ulama yang dimaksud menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan mencela waktu ini bukan berarti apa? Makhluk itu bisa menimbulkan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak. Tayyib. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala dimaksud dengan adallah ketika seseorang itu dia mencela masa atau waktu itu sama saja dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala dari sisi wasfahu bi sifati naqs, dia mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Ya ini apa ketika seseorang apa dia mengomentari zaman atau mencela masa tadi berarti apa? Dia menganggap Allah itu kurang dalam pengaturannya. Ya kan? Menganggap enggak sesuai dengan keinginan dia. Berarti apa? Kurang. Tindakan yang demikian ini disebut dengan adallah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, bukan apa? Memudaratkan secara fisik tidak. Tidak ada satu makhluk pun apa yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan seseorang itu dia bisa tersakiti itu bisa melalui yang namanya ucapan atau pendengaran. Naam. Bisa tersakiti dengan demikian. Bukan hanya dengan langsung dengan kemudaratan menimpa badannya tidak. Namun bisa apa? Melalui yang namanya ucapan atau pendengaran. Bahkan penglihatan. Tayyib, yang nanti insyaallah taala kita akan lewat dari hadis berikutnya. Dengan tegas Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahr. Nah. Tayyib, itu yang dimaksud dengan ayat Allah, yakni ketika seseorang mencela masa, dia telah menyakiti Allah dari sisi apa? Menganggap Allah kurang dalam pengaturan. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ajaziyah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalu, dan mereka, yakni orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunia, tidaklah kehidupan itu melainkan hanya hidup di dunia saja. Namutu wa nahya, kita hidup kemudian mati, selesai. Ya, ini kata orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan yang namanya kehidupan itu apa? Hidup, mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali apa? Ad-dahr. Yani kita tidak akan mungkin binasa, mati dan semisalnya kecuali apa? Dengan berlalunya masa atau waktu. Allah Subhanahu wa taala ya membantah ucapan mereka tersebut. Kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Apa yang mereka ucapkan tadi itu tidak ada landasan ilmiahnya. Apa yang mereka ucapkan dari mereka, apa dari ucapan-ucapan mereka yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, sehingga mereka mengatakan yang namanya hidup di dunia inilah hidup kemudian mati selesai. Ya, kemudian kita ini tidak bisa binasa kecuali dengan berjalannya waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum bidzalika min ilm." Apa yang mereka yakini yang ucapan tadi itu adalah ucapan yang tidak ada ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inhum illa yadhunnun." Mereka hanya menerka-nerka saja. 6. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam bab ini, bab berkaitan dengan orang-orang yang mencela ad-dahr, yakni zaman atau masa. Beliau bawakan ayat berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan berdalih dengan masa atau zaman atau waktu. Taib. Disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan munasabah, keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Apa kaitannya ya seseorang mencela masa, waktu atau zaman dengan kitab tauhid atau dengan tauhid, apa kaitannya? Kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan, "Anna sabad dahr yatadammanu syirk." Bahwasanya mencela masa atau waktu atau zaman itu padanya terdapat kesyirikan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya? Ketika apa? Seseorang meyakini dia cela masa tersebut dikarenakan apa? Punya keyakinan kebaikan dan keburukan itu diatur oleh masa itu. 6. Ini mengandung kesyirikan. Kata beliau, dikarenakan mencela waktu atau masa atau zaman itu mengandung kesyirikan. Kenapa? Li'anna sabad dahr, idza taqada annahu fa'ilun ma'a Allah fa huwa musyrik. Dikarenakan orang yang mencela waktu atau yang mencela masa zaman tadi, ketika dia memiliki keyakinan bahwasanya yang melakukan menjadikan kebaikan dan keburukan atau perkara yang terjadi pada masa itu adalah waktu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan apa? Tindakan kesyirikan. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwa bab yang disebutkan oleh beliau ini, yakni Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu taala, memiliki kaitan erat dengan apa? Tauhid. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala menyebutkan tafsir dari ayat ini, ya, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Kata beliau, yukhbiru ta'ala anidduhriya minal kuffar wa man wafaqahum minal musyrik, min musyriki al-Arab fi inkaril ba'thi. Kata beliau dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang duhriyah. Duhriyah ini satu sekte yang menyimpang, kelompok yang menyimpang dalam akidah, ya, yang berkaitan dengan apa? Keyakinan demikian. Keyakinan tidak ada yang namanya hari kebangkitan, yang namanya hidup itu di dunia, hidup, mati, selesai. Mereka disebut apa? Duhriyah. Ya, nisbah kepada ad-dahr. Dahr itu masa atau waktu, duhriyah itu adalah orang-orang memiliki keyakinan demikian. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kelompok atau sekte duhriyah dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sepemahaman dengan mereka, orang-orang kafir tersebut. Kenapa dikatakan kafir? Ya, karena mengingkari adanya hari kebangkitan. Makanya dikatakan apa? Kafir. Duhriyah salah satu sekte kafir. Tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Berarti apa? Tidak mengimani adanya akhirat. Taib. Makanya dikatakan kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini tentang ad-duhriyah dari kalangan mereka, orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang sepemahaman dari mereka dari kalangan kaum musyrikin bangsa Arab. Naam. Fi inkaril ba'thi, di mana mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi, ya, apa yang diyakini tentang tidak adanya naam hari kebangkitan ini bukan hanya dari kalangan orang-orang non-muslim saja, tapi ada juga dari apa? Orang-orang yang mengaku muslim tapi jahil tentang permasalahan agama. Ya, memiliki pemahaman demikian. Ya, meyakini apa? Tidak adanya surga dan neraka, tidak adanya hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan. Yang ada apalah? Hidup, ya, mati, kemudian berganti lagi, terus demikian. Naam. Annahum yaqulun, di mana mereka mengatakan laisa hunaka hayatun ghari hayatina al-hadira. Mereka duhriyah ini dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin. Naam, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kehidupan di sana, yakni tidak ada kehidupan di akhirat selain kehidupan al-hadira, yakni kehidupan di dunia ini. Ini kata mereka. Ya, ini apa? Tidak ada yang namanya negeri akhirat. Yang ada apa? Ya, hidup ya di dunia ini saja. Ini apa? Ucapan mereka ad-duhriyah. Naam. La hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladu ba'd al-akhar. Kata mereka, tidak ada kehidupan selain kehidupan di dunia. Mati sebagian dari kita, kemudian lahir lagi sebagian kita yang lainnya. Walaisa hunaka sababun li mautina siwa mururiz zamani wa taqarraril al-laili wan nahar. Kata mereka Ad-Duhriyah ini, kelompok Ad-Duhriyah, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada di sana sebab yang menjadikan kita itu mati selain apa? Masa atau waktu. Meyakini apa? Bahwasanya waktu inilah yang menentukan kematian. Naam. Ini keyakinan mereka. Berjalannya waktu siang dan malam inilah yang menjadikan apa? Matinya kita. Kata kelompok Duhriyah tersebut. Menunjukkan apa? Mereka menyandarkan apa yang diatur itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kematian. Kepada zaman, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faraddallahu alaihim, maka kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, hafizallahu taala, Allah Subhanahu wa taala pun membantah apa yang mereka yakini tersebut atau apa yang mereka ucapkan tersebut, bi annahum laisa lahum hujjatun ala hadzal inkar illa mujarrad adh-dhann wa adh-dhannu laisa bihujjah. Allah ingkari, Allah bantah ucapan mereka, keyakinan mereka dari Ad-Duhriyah tadi, ya, bahwasanya apa yang mereka ucapkan bahwa yang namanya kehidupan itu adalah kehidupan dunia, ya, matinya kita itu dikarenakan berjalannya waktu, tidak ada lagi negeri akhirat, tidak ada yang namanya hidup di akhirat. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka ucapkan itu atau apa yang mereka yakini itu hanyalah semata-mata dhon saja, ya, dari prasangka mereka sendiri tanpa ada dasar ilmu padanya. Nah, dalam keadaan yang namanya dhon, prasangka, dugaan, nah, ini bukanlah dikatakan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Nah, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-musyrikun wal kufar, mereka membangun keyakinan mereka, ibadah mereka di atas apa? Pemikiran mereka, dugaan. Naam. Sehingga kita akan mendapati mereka terjatuh pada perkara-perkara kesyirikan, ya, ke perkara-perkara yang kufur, dan itu merupakan perkara-perkara yang paling rendah. Naam. Bagaimana kita melihat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada sapi, ya, kotorannya dijadikan sebagai sesuatu yang katanya mengandung barokah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Dikarenakan membangun keyakinan berdasarkan apa? Prasangka. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wal mafrudu fi man nafa syai'an an yuqima al-burhana ala nafihi kama anna man athbata syai'an fa innahu yuqimu ad-dalila ala itsbatihi. Beliau menyebutkan kaidah bahwasanya yang seharusnya itu adalah ketika seseorang menafikan, meniadakan sesuatu, dia harus mendatangkan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang membenarkan penafiannya tadi, peniadaannya dia tadi. Yani ketika dia mengatakan bahwasanya tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan dunia, ya, tidak ada kehidupan akhirat, dia harus mendatangkan bukti-bukti. Ingat, yang namanya bukti di sini apa? Harus ilmiah. Bukan hanya prasangka, bukan. Sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu, dia pun apa? Mendatangkan bukti-bukti, dalil-dalil, hujjah yang membenarkan apa yang dia tetapkan tersebut. Ini yang dibenarkan, ini kaidah dalam beragama. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kok bisa? Bagaimana caranya engkau beribadah kepada Allah? Buktinya, contohkan kepada saya, tunjukkan bukti bahwasanya Allah itu berhak untuk diibadahi. Ya, Allah adalah pencipta, nam, pemberi rezeki, yang mengatur segala sesuatu. Maka sudah cukup Allah sebagai Rabb yang untuk diibadahi. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa melakukan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Maka tidak bisa, tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini, kemudian juga munasabah ayat dengan bab, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Demikian pula diberikan taufik untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.